Lek ana sing nglamar sampean, aja nontok bungkuse. Ngono, isine sing penting. Kadang teko apel gayae nggo mobil. Iku rentalan niku. Mangkane talang gelek santri, apan santri gak mungkin keliru sampean. Kadang arek-arek iku pertimbangane santri. Santri itu kan apa? Dipikir gak punya wawasan. Sorry ya. Kalau santri dibilang gak punya wawasan. Yang profesor, yang doktor, dia punya keahlian cuma dalam satu bidang. Kalau bidang pendidikan ya dia bisanya di bidang pendidikan. Kalau bidang hukum, dia menguasainya di bidang hukum saja. Tapi kalau santri, semua bidang dia mampu. Sorob mampu, nahwu mampu, fikih mampu, sosial mampu. Jangan dianggap sepele. Bayangkan, Allah yang tidak kelihatan saja dipatuhi, dijaga betul. Apalagi kamu sayang. Ama Allah aja setia, apalagi ama kamu. Kadang-kadang terus pikirannya gini, apa itu pakaiannya kan cuma sarungan, nggak pakai dasi, nggak pakai jas, nggak pakai sepatu. Duh, itu kan bungkus toh, sarung itu kan bungkus. Yang penting isinya. Wes. Lah. Kate pindah. Wes, pokoknya jangan cari mati, tapi rindukan mati. Yuk. Persiapkan diri menghadapi mati dengan berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. واتقون يا أولي الألباب. Dan berbekallah kalian semua, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Caranya gimana? Sesuai dengan acara malam ini, yuk kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal apa? Prioritasnya tentu urusan akhlak, urusan perilaku. Rasulullah sendiri menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya sesungguhnya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Anak-anak muda tolong perhatikan, ending beragama itu adalah pada akhlakul karimah. Melakukan agama itu nanti endingnya apa? Agar akhlakmu jadi baik. Halo. Mbok gatekno kok. Melakukan perintah-perintah agama, mengikuti aturan-aturan agama, itu endingnya ada pada akhlakul karimah, agar kita memiliki akhlakul karimah. Paham tak gak ya mungkin ini? Sehingga meneladani Rasulullah itu dalam hal akhlak. Allah memuji Rasulullah dari segi apanya? Dari segi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang agung. Akhlaknya. Ini kan sekarang lagi marah. Orang mengaku mencontoh Rasulullah. Tapi mohon maaf banget ya, hanya casingnya. Wis pokoke angger jubahan iso udeng-udengan, rumangsane wis kaya Kanjeng Nabi. Wis jubahan udeng-udengan karo nyekeli tasbih sing sak kelopo-kelopo. Rumangsane wis kaya Kanjeng Nabi. Kalau hanya sekedar jubahan dan udeng-udengan, Abu Lahab ya udeng-udengan ya jubahan, Abu Jahal ya jubahan ya udeng-udengan. Bedanya ada di akhlak. Halo. Wes, rungokno. Nah, ini saya sampaikan mengikuti Rasulullah dalam hal akhlak, berarti perilakunya Rasulullah, sunnah Rasul. Loh, kalau nek krungu sunnah Rasul mesti pikiranmu lak malam Jumat. Ini ku jenenge pikiran mesum. arek-arek ngono sembarangan. Sunnah itu perilaku, tradisi rasuli Kanjeng Nabi. Berarti sunnah rasul ku tradisine Kanjeng Nabi. Sunnah rasul itu bisa dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi, perbuatane Kanjeng Nabi atau ketetapane Kanjeng Nabi. Lah nek diartekno sunnah rasul malam Jumat ngonoan ngono iku gak elok ngono. Rungokno. Prilakune Kanjeng Nabi, salat di awal waktu, lah itu sunnah rasul. Silaturahim sunnah rasul. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, sunnah rasul. Mementingkan orang-orang miskin, sunnah rasul. Menyayangi anak-anak yatim, itu sunnah rasul. Oleh mbok artekno malam Jumat ngono dosa ngono. Arek-arek enggak genah kok. Lah ada sunnah tahunan. Kok sunnah tahunan barang? Nah, sholat riyoyo kok sunnah tahunan. Setahun sekali lek ngelakoni. Tiap hari raya disunnahkan sholat id. Itu namanya sunnah tahunan. Ada sunnah mingguan. Poso Senin Kemis itu lah sunnah mingguan. Lagi yang penting ayo berupaya ngelakoni sunnah hariane Kanjeng Nabi. Hal-hal istimewa yang sehari-harinya dilakukan oleh Rasulullah, sepanjang hidupnya enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ini namanya sunnah harian. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu, tahajud. Sepanjang hidupnya Rasulullah enggak pernah meninggalkan tahajud. Kalau kita ngaku jadi umat Rasulullah, kalau kita ngaku mencintai Rasulullah, dan kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, ya ayo kita kulinakan untuk mengerja. Sing ceramah aku tak sampean. Untuk mengerjakan qiyamul lail, bangun malam untuk sholat tahajud. Di situ letak kemuliaan kita. Nilai kemuliaan seorang mukmin tergantung pada kualitas tahajudnya. Semakin rajin istiqomah dan berkualitas tahajudnya, semakin mulia kedudukannya, semakin tinggi derajatnya. Kalau qiyamul lail tahajudnya jarang-jarang, ya makin rendah kedudukannya. Nah, kalau enggak pernah qiyamul lail, enggak pernah tahajud, kadek diomong. Enggak penting. Lapong ngomong sing enggak penting. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bertahajudlah, itu yang akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang terpuji. Yuk dikulinakan nggih. Pokok bangun malam tahajud. Insyaallah lek wong kene insyaallah wis kulino tangi bengi nggih Bu nggih. Lapo ngoyo siwalan panji. Mari ngoyo terus turu maneh. Ya Allah, berarti wong kene gak ana sing cewek ya. Lah mari ngoyo turu maneh kok. Hi. Ngilani. Ayu-ayu do kepet. Gak keroken ta. Yo cewek. Wis mari cewek baru turu gak katokan. Ini waya udan-udanan akeh orang-orang modal iki. Sing tertib ta ngomong iku. Nang salat to, walau rakaataini, walaupun cuma dua rakaat. Tuh, awalnya dua rakaat. Kalau udah bisa merasakan lazatnya, nikmatnya, dua rakaat itu kurang. Bener loh, kurang. Nanti bisa empat rakaat. Kalau udah bisa merasakan lazatnya, empat rakaat itu kurang. Bahkan orang yang sudah betul-betul menikmati tahajud, no, kelangan tahajud semalam aja itu susah luar biasa. Luwe susah timbang kelangan duit 100 juta. Durung waras susah nek gurung ketemu bengi maneh. Ya Allah, aku mau bengi gak tahajud. Ya Allah, kok kandang bengi cek iso tahajud maneh. Anjane ngono. Lah nek wong siwalan panji kene susah ndi kelangan tahajud sampai kelangan duit. Wong sampean gak tahu kelangan tahajud, anjane gak tahu tahajud. Nanti kalau udah merasakan lazatnya, nikmatnya 6 rakaat kurang, bisa 8 rakaat tahajud, 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Itu bisa istiqomah rutin acuk wis ganteng, sip pisan. Pokok tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat iso istiqomah ganteng sip. Soalnya sing ngomong dhewe gorong iso. Lapo diguyu. Nah aku lek gorong isok yang ngomong gorong isok. Mau aku kan munal nih mau. Ngomong gorong isok, ngomong isok. Anjir lek gorong isok yang ngomong gorong isok. Anjir lek gorong isok temen aku.